Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله berkata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa amma wad'ul bahima lil fuqaha fi thalathatu aqwalin, dan setelahnya adapun menggauli binatang ternak, maka pendapat para fuqaha ada tiga pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yu'adzab. Pendapat yang pertama, orang yang hukuman orang yang menggauli binatang, yang pertama pendapat Imam Malik, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dari salah satu pendapatnya, dan pendapat Ishaq bin Rahawi. Beliau berpendapat yu'adab, diberikan adab. Wala had 'alaih, dan tidak ada had, hukuman tertentu kepada dirinya. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, anna hukmahu hukm az-zani, hukumnya seperti hukum para pezina. Yo jelas ingkar bikran, dicambuk kalau seandainya pelakunya adalah baker atau belum menikah, mau perawan atau perjaka, maka dicambuk. Wayarjam ingkar muhsanan, dan dirajam. Pendapat yang ketiga, anna hukma hukm al-luti nassa alai Ahmad. Pendapat yang ketiga adalah sama seperti homoseksual atau LGBT, dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad secara nas. Wa khuruj an riwayatain haddi hal wal qatl hatman aw huwa kazani. Maka keluar daripada dua riwayat tadi, di dalam hadnya, dalam hukumannya, hal wal qatl, apakah dia harus dibunuh secara pasti atau diperlakukan seperti para pezina. Para pezina berarti hukumannya apa? Kalau belum menikah dicambuk, kalau sudah menikah dirajam. Walladzina qala hadul qatl ihtaj bima rawahu Abu Daud. Pendapat yang mengatakan orang yang menggauli binatang itu dibunuh. Nah, kalau laki-laki menggauli binatang, kalau perempuan digauli binatang. Nah, ini nah, ya, pendapat Imam Ahmad dibunuh. Sama seperti apa? LGBT, Lutia. Hukumannya dibunuh. Berhujjah dari riwayat Abu Daud, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW. Man ata bahimatan faqtulu waqtuluha ma'ah. Barang siapa menggauli binatang, maka bunuhlah dia. Bunuhlah binatang itu bersamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim, Daruqutni, wal Baihaqi. Kemudian ada juga dalam Irwaul Ghalil punya Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Qalu wa li'anna watun la yubahu bihalin. Pendapat ini mengatakan karena dia sudah menggauli makhluk yang tidak halal baginya, maka nafil qatlu kahadil luti, maka balasannya hukumannya seperti hukuman homoseksual atau LGBT. Wa man lam yara ala haddan qal lam yasif fil hadis. Pendapat yang pertama yu'adab, ini pendapat siapa tadi diberikan adab? Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, juga Imam Ishaq bin Rahawih. Mereka berpendapat bahwasanya hadisnya dhaif, tidak sahih. Lau sahala qulna bih wa lam yahallana mukhalafatuh. Kalau seandainya hadisnya sahih, niscaya kami akan berpendapat dengannya dan tidak boleh menyelisih hadis sahih. Qala Ismail bin Sa'id Asy-Syalandi, sa'altu Ahmad 'an alladhi ya'til bahimah. Berkata Ismail bin Sa'id Asy-Syalandi, beliau termasuk kawannya, sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wafat pada tahun 230. Kawannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Ismail bin Said Asy-Syalandi, di bacaan yang lain Asy-Syalandi. Beliau punya Masail Imam Ahmad. Masail Imam Ahmad. Naam. Saya Imam Ahmad, anaknya juga punya Abu Daud. Murid-murid Imam Ahmad rahimahullah banyak, di antaranya Abu Daud, kemudian Ismail bin Said Asy-Syalandi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau tadi wafat tahun berapa? 230. Saya Syalandi fen ada. Syalandi itu di Daulah Abbasiyah. Saya. Nah, nanti dicari lagi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang menggauli binatang. Fawaqafa indaha, maka Imam Ahmad bin Hanbal terdiam. Ya. Naam, tidak menjawab. Walam yasud hadis Amr bin Abi Amr fidzalik. Dan hadis Amr bin Abi Amr tidak sahih. Qala Thahawi, al-hadis dhaifun. Berkata Imam Thahawi, hadisnya dhaif. Juga riwayat Ibn Abbas. Naam, dan Ibn Abbas berfatwa tidak ada had baginya. Qala Abu Dawud, hadza yudha'if al-haditha. Berkata Imam Abu Dawud, ini termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mendhaifkan hadis. Wala raib anna zajar tabi'an itian al-bahima ala Quran asah. Kayaknya sudah dibaca ini. Tidak diragukan lagi bahwasanya hukuman secara alami kepada orang yang menggauli binatang lebih kuat daripada enam minazajar tabi, hukuman ya secara tabiat dari perbuatan LGBT walaisal amran fitibain nasawa. Dan permasalahan ini secara tabiat manusia masing-masing berbeda, tidak sama wal haq wa ihdam bil akhar min asal qiyas kama taqaddam. Ini berarti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ya, beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i yang berpendapat bahwasanya hadisnya dhaif. Qala rahimahullah faslun, pasal yang berikutnya. Wa maqyasukum watar rajul limithli ala tadalukil mar'atain. Adapun pengkiasan, mengkiaskan seseorang melakukan LGBT itu sama saja seperti memijat, saling pijat-pijatan. Aduh. Maka pendapat yang seperti ini pendapat yang rusak. Kalau pijat-pijatan, kata Ibnu Qayyim, enggak ada masuk-masukan. Ya Bu Imam. Enggak ada yang dimasukin. Ya kalau pijat-pijatan. Illa ilaja hunaka, kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, enggak ada ilat, enggak ada penetrasi. Naon deui penetrasi? Udah mah penetrasi kalau bahasa hukum beda lagi tuh. Ya. Kalau bahasa kesehatan penetrasi beda lagi. Duhul, maaf duhul. Ah. Nah, kalau pijat tadi pijat bas. Tadlik. Ya, refleksi kah, pijat kah, apakah patah tulang kah, krek. Ah, kan gitu. Ya, mereka mengkiaskan LGBT itu sama aja memijat. Ya dibantah oleh Ibnu Qayyim. Ini pendapat yang rusak, kias yang salah. Kias yang rusak. Karena kalau mijat-mijatan illa ilaja hunaka mafiduhul, tidak ada penetrasi, enggak ada yang dimasukin katanya. Wa innama nadhiru mubasharatu rajul min ghairi ilaj. Sama saja nam memegang tanpa memasukkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ala anna qajaa fi ba'd al-adhar marfu'a idza atat al-mar'atu mar'ata fa huma zaniyatan. Karena ada azhar marfu'a. Ya, ini dari Bayhaqi, dari Abu Musa Da'afahu Muhammad bin Abdul Rahim La'arifahu Munkar Habihadir Isnad. Saya dilihat Talhis al-Habir, Talhis al-Habir, hadisnya Mu'al. Apabila seorang wanita menggauli wanita, maka keduanya adalah berzina. Allah musta'an. Walakin la yajibul haddatha bidhalika li'adamil ilaj. Akan tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada hukuman had di situ, karena enggak ada yang dimasukin. Wa in udlika 'alaihi ma ismu zina al-'am, walaupun bisa digunakan dengan kalimat zina secara garis umum, penggunaan kalimat secara umum, kazinal 'ain, seperti mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, mulut berzina. Berarti definisi zina, ada zina yang umum dan ada zina yang khusus. Perhatikan. Paham enggak? Mudeng ora, Son? Paham enggak? Ya, ini kalau sudah di hadapan mahkamah ini berat. Main bahasa itu. Ya, Abu Damar. Biasanya kalau sudah di mahkamah, mainnya bahasa. Ya. Sama seperti Umar bin Khattab mengatakan apa? Nikmatul bid'ah hari. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, apa? Maksudnya sholat tarawih. Itu kan lughatan, bid'ah di situ lughatan, bukan istilah. Lughatan itu apa? Secara bahasa. Padahal tarawih itu apa? Bid'ah bukan bid'ah. Pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, malam yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga, malam berikutnya Rasulullah SAW masuk rumah tidak sholat berjamaah. Tetapi di zaman Umar radhiyallahu ta'ala dimakmurkan lagi. Maka Umar bilang apa? Nikmatul bid'ah hadzih. Sebaik-baik kebid'ahan adalah ini. Senikmat-nikmat kebid'ahan adalah ya ini, tarawih. Ini paham gak ini? Padahal bukan ini lughatan. Tahu lughatan? Secara bahasa, penggunaan kalimat bahasa. Siapa yang bisa ngasih contoh yang lain? Seperti seorang suami mengatakan, udah pergi aja sono, kepada istrinya. Pergi sono lu, katanya. Orang Betawi bilang gitu. Itu dikembalikan ke apa? Niatnya, dia niat ngomong itu buat apa? Cerai? Apa pergi pulang kampung? Balik lagi pada apa? Innamal amalu binniat. Kalau dia bilang ke istrinya, pergi sono. Kalau dia niatnya menceraikan istrinya, jatuh talak. Kalau dia bilang pergi sono, ngapain belanja bang, katanya, ke mall, kan beda lagi. Bahasa itu bahasa, paham? Harus dipahami bahasa ini. Orang Afrika ketika ditanya orang Somali, udah makan belum? Dia bilang gelengan ke kanan ke kiri. Itu artinya apa? Udah. Kalau dia ke atas ke bawah, artinya apa? Belum. Itu kan bahasa. Bahasa orang Afrika, bahasa orang kita sama enggak? Enggak sama. Itu bahasa, paham enggak? Bang, kamu dari mana? Dari Medan. Itu kereta saya banyak bocor, katanya. Kereta banyak bocor. Itu kan bahasa. Itu bahasa. Harus dipahami bahasa itu. Paham? Bahasa, harus paham nih bahasa seperti apa. Makanya Umar bin Khattab bilang apa? Ni'matul bid'ah. Ini juga sama dengan seperti ini. Kalau makna secara umum kata Ibnu Qayyim, ya zina. Tetapi kalau khusus tidak ada hukuman tertentu bagi melakukan hal demikian. Paham gak? Paham? Hah? Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, ya masyarakat nisa, wahai sekalian wanita, tasodakna, bersodakolah kalian, karena kalian kebanyakan apa, penduduk api neraka. Kenapa? Kulna ya Rasulullah, fima kunna min ahli akhbar ahli nar. Apa sebabnya kita banyak masuk api neraka? Allah takfurnal asyir, kalian banyak mengkufuri pemberian keluarga. Kufur, kalimat kufur di situ Rasulullah. Apakah kalimat kufur ini keluar dari Islam atau menutup kebaikan perbuatan suami? Ngasih nafkah pagi siang malam, uang belanja, uang ini dibilang sama istri belum, enggak pernah abi, enggak belum. Kapan katanya? Belum. Uang lagi? Belum katanya. Ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Takfurnal asyir, kalian mengkufuri. Kufur di sini apa artinya keluar dari Islam? Kan bukan menutup kebaikan suami, ini bahasa. Karena kaf wal fa war ra maknanya apa? Bimana taqdiu sitara, menutup, ditutup. Orang kafir menutup keimanannya dengan kesyirikan, kekufuran. Dia tutup. Yajibu zura'a liyaghidha bihumul kufar. Kufar di sini para petani. Karena apa para petani dinamakan kufar? Karena apa? Lughatan secara bahasa, para petani itu yughatil hubub biturab, menutup biji-bijian dengan tanah. Tapi jangan bilang para petani, hei kafir, kata. Jangan. Walaupun antum paham, ini lughatan secara bahasa. Gak bisa. Lah ini maksudnya di sini. Paham? Paham gak sampai sini? Contoh yang lain. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Apa hukumnya? Tariku sholat. Pendapat jumhur kah? Kafir. Pendapat jumhur? Pendapatnya apakah? Kafir. Benar gak? Imam Ahmad, Bukhari, a'imma ahlul hadis, a'imma Najd dan lain sebagainya mengatakan kafir. Hatta Ibn Utsaimin bin Baz, a'imma yang lainnya mengatakan tarikus shalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ini pendapat apa? Jumhur. Paham gak? Tapi kalau sudah kafir, berarti konsekuensinya apa? Nggak boleh disolatkan, nggak boleh dimandikan, nggak boleh saling mewariskan. La yarithul muslim al kafir, walal kafir muslim. Seorang muslim nggak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, kalau dia suami istri harus difasakh. Fasakh itu apa? Pisah. Otomatis pisah. Paham? Baik, yang kelima, bang, nggak boleh dikuburkan kuburan kaum muslimin, sana di bisa, karena apa? Kafir. Ini pendapat jumhur. Kalau ini diterapkan, ya monggo silahkan. Ah, ada keluarga kita dan lain sebagainya, ini harus diterapkan konsekuensinya. Hah? Bang, mau kemana? Kenapa gak sholat? Baju kotor. Akhirnya gak sholat. Tukang bangunan nih, udah tahu azan, gak mau sholat. Padahal KTP-nya apa? Namanya Muhammad Fulan. Agama Islam. Suruh sholat, udah kirim salam dah katanya. Ah, tetangga padahal, pakai peci dia, nggak mau sholat. Ya, kalau pendapat jumhur ini diterapkan, berarti berapa banyak dari kaum muslimin sekarang yang kafir? Benar nggak? Hah? Disuruh sholat, padahal pakai jilbab, udah ntar aja baju kotor, belum mandi, belum ini, belum itu. Akhirnya nggak sholat, duhur nggak sholat, maghrib nggak sholat, ini nggak sholat. Nah, ini pendapat jumhur keluar dari Islam. Pendapat yang kedua mengatakan kufrun duna kufrin. Yang kafir itu ketika apa? Dia menentang, wah ngapain sholat? Nggak perlu sholat. Pendapat kedua nih. Paham gak? Hah? Ini juga na'udzubillah banyak menimpa anak-anak keluaran dari pondok, suruh sholat gak mau sholat, tidur aja dia. Main game, tidur. Na'udzubillah. Dan bukan satu dua orang. Kalau mau diterapkan ya monggo, qaul jumhur, pendapat jumhur. Hah? Berarti anak sendiri ketika disuruh sholat gak sholat gimana? Hah? Nah, pendapat kedua apa? Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dia kafir ketika apa? Dia mengatakan bahwasanya sholat udah gak wajib lagi. Menentang, buat apa sholat? Ngapain sholat? Ah, tapi kalau dia masih meyakini sholat wajib, cuman dia ya mungkin malas, alasan ini alasan itu dan lain sebagainya. Nah, karena konsekuensi tarikus sholat tadi ada berapa? Ah, orang yang meninggalkan sholat pendapat jumhur apa? Hah? Kafir. Kalau sudah kafir berarti apa? Dipisah para suami istri. Yang kedua apa? Tidak boleh saling mewariskan. Yang ketiga apa? Tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan kuburan kaum muslimin. Kemudian apa? Beramal. Apa? Hah? Yang kelima tadi apa? Dipisah, ah? Kuburannya tidak dikuburkan kuburan kaum muslimin. Hah? Apa? Fasakh, dipisah. Dipisah, fasakh. Secara otomatis dipisah. Nah, itu pendapat jumhur. Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kafir ketika apa? Menentang. Kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, cuman dia malas, cuman dia banyak alasan ini itu, baju kotor lah, apalah. Banyak gak teman-teman kantor kita, eh bro sholat lu, wah kirim salam aja dah katanya. Hah? Oh enggak, baju kotor nih katanya. Padahal muslim, padahal bajunya bersih, ngomong alasannya apa? Oh, kotor. Hah? Nah, belum mandi dan lain sebagainya. Berapa sholat yang dia tinggalkan? Tetap dia di dalam hatinya masih berkeyakinan apa? Sholat itu wajib. Kecuali memang dia terang-terangan. Ngapain sholat? Buat apa sholat? Nggak wajib sholat. Ini ucapan bahaya. Ya. Nah, ini makanya dikembalikan lagi kalimat kufur itu maknanya apa? Ini bahasa. Paham? Sama seperti tadi seorang istri dibilang oleh Rasulullah SAW apa? Takfurnal ashir, kalian mengkufuri. Kalimat kufur di situ maksudnya apa? Ah, menutup pemberian suami. Halalumatan, ini secara bahasa, sama seperti tadi. Ya. Idza atatil mar'atu mar'ata fa huma zaniyatan. Apabila seorang wanita menggauli wanita lain, maka keduanya dibilang pezina. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Hah? Kalimatnya apa? Pezina. Paham enggak? Penggunaan kalimat pezina. Penggunaan kalimat zina. Tetapi ini bukan pezina ilaj, menggauli ember masuk dalam sumur. Paham enggak? Hah? Ini maknanya apa? Secara pribahasa, lugatan. Ya. Paham? Ini kalau di pengadilan dia paham bahasa, berkelit di dalam bahasa. Nah, ini berat di sini. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan min mawani' at-takfir, termasuk seseorang tidak bisa dikafirkan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah ta'wil. Apa ta'wil maksudnya? Berkelit. Oh, maksudnya gini. Ini enggak bisa, kata Ibnu Utsaimin, mawani' at-takfir at-ta'wil. Seseorang enggak bisa dikafirkan ketika dia mentakwil. Beda kalau saraha, terang-terangan menentang syariat. Paham? Seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat dalam Riyadhus Shalihin, dilihat syarah Riyadhus Shalihin Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat apa? Khawarij, orang yang bom bunuh diri, dia memiliki takwil. Mungkin saya bisa masuk surga dengan melakukan apa? Bombers. Itu versinya dia. Ibnu Utsaimin mengatakan, ya karena kejahilan. Semoga. So, perhatikan. Ini karena apa? Takwil, dia mentakwil versinya dia. So, kadang seperti itu. Makanya bahaya sekali kejahilan itu. Ya, tentunya tidak benar. Kalau sudah merusak, ya merusak diri, merusak orang lain, merusak kaum muslimin, ini tidak benar. Ini kembali lagi masalah bahasa tadi. Apabila seorang wanita menggauli wanita yang lain, fahuma zaniyatan. Paham? Maka keduanya adalah seorang pezina. Loh, kok pezina? Padahal Ibnu Qayyim bilangnya apa? Tidak ada ember masuk ke dalam sumur. Paham enggak? Mafilat, enggak ada penetrasi. Mafiduhul. Apa bahasanya? Ah, Abu Imam, bahasa yang bagus apa? Ini yang 17 tahun ke bawah harap maklum. Ya. Paham enggak? Ini berkutat masalah apa? Kalimat zaniyatan. Perhatikan kalimat ini. Keduanya dibilang berzina. Karena apa? Iya, kata Ibnu Qayyim, bisa digunakan berzina. Karena mata berzina, tangan berzina, mulut berzina, kaki berzina. Secara apa? Mutlak, umum, global. Tetapi apakah yang dimaksud zina di situ ilaj? Ember masuk dalam sumur, kan enggak? Paham ini? Kadang masalah khilaf terjadi, masalah seperti ini. terjadinya khilaf, perselisihan, pertikaian, percekcokan, fitnah dan lain sebagainya. Nah, masalah ini, ya, masalah hal-hal yang seperti ini. Paham? Nah, paham sampai di sini? Hah? Apabila seorang wanita menggauli wanita yang lain, maka keduanya berzina. Keduanya adalah seorang pezina. Kalau mutlak, ya, umum, global sifatnya, maka apa? Sama seperti mata berzina, kedua tangan berzina, kaki berzina, mulut berzina. Ya, tapi kalau maksud dari kalimat zina adalah ember masuk dalam sumur, maka tidak. Bukan itu maksudnya. Paham gak? Paham? Ini penting. Karena biasanya perselisihan, fitnah dan lain sebagainya, kadang terjadi hal-hal yang seperti ini di dalam pemahaman. Kadang terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini penting. Seperti ada seseorang mengganggu di siang hari, jam istirahat tidur siang. Jam istirahat tidur siang, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kilu fa'inna syaitan lah taqil. Tidur sianglah kalian, karena setan itu tidak tidur sih siang. Tidur siang jam berapa? Ibnu Qayyim al-Imam Dzahabi mengatakan sebelum zuhur, bukan setelah zuhur. Setengah 12, jam 11, setengah 12, almin sebelum zuhur. Ini kailulah tidur siang, kecuali hari Jumat. Hari Jumat ba'da zuhur. Kita lagi tidur siang, ditelepon, diganggu. Pohon, telepon, ring. Setan katanya. Ya. Kenapa dia bilang setan? Rasulullah SAW bilang apa? Tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Cuma kalau dipraktekan kan, gak bisa. Paham gak? Kalau dipraktekan gak bisa. Orang kasar. Tapi kalau orang betul kadang keceplosan. Nih hadisnya katanya, karena setan gak tidur siang katanya. Ente ganggu aja, anak lagi tidur siang. Kan gitu. Ini bukan dia setan, bukan. Perilaku. Faham? Ada lugatan. Ya, tapi jangan dipraktekan. Wah, bisa perang tuh. Yang seperti itu. Ya, ini penggunaan bahasa. Penggunaan apa? Bahasa. Nah, kalau selama masih tingkatan setan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Minal jinnati wan nas, setan manusia dan setan perempuan. Ya, mungkin atau kadang memang sangat mengganggu, kita lagi capek, mungkin, ya. Al-muhim, ya, ini yang kita bahas dari segi apa? Sisi bahasa. Kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Ya, cuman memang lain zaman, lain situasi, lain keadaan, lain tempat, itu berbeda-beda, tidak sama. Ya. Nam. Wallahul musta'an. Tetap hendaknya kita apa, menggunakan kalimat yang baik dan benar. Hanya saja yang tadi yang kita bahas dari hadis Rasulullah SAW, idza atatil mar'atu mar'ata fahuma zaniyatan. Apabila seorang wanita menggauli wanita yang lain, maka keduanya ada seorang pezina. Kalimat pezina. Kalimat pezina. Maka Ibnul Qayyim bilang apa? Ya, ini cara memahami hadis. Para ulama memahami hadis seperti ini, kata Ibnul Qayyim. Kalau secara umum ditinjaunya, ya, ya memang berzina, karena mata berzina, kedua tangan berzina, kaki berzina, mulut berzina. Tapi kalau secara khusus, maka tidak. Ya, harus dicambuk dan di apa? Rajam, maka tidak. Ini pendapat siapa? Ibnul Qayyim rahimahullah. Idza thabata hadza faqad ajma'a al-muslimun 'ala anna hukm at-talawwud ma'a al-mamluk ka hukmi ma ghairihi. Sama seperti ada satu lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ulama bani Israil. Allah tetapkan bani Israil itu siapa? Yahudi. Padahal Yahudi kafir. Yahudi itu orang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah tetapkan pada orang Yahudi ada ulama bani Israil, ulamanya Yahudi? Memang mereka berilmu, tetapi ilmunya su, jahat, jelek, merusak di muka bumi. Orang-orang yang berilmu ada yang merusak di muka bumi. Siapa? Yahudi. Allah tetapkan mereka punya ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama, man fasada min ulama'ina fabi syabihun bil Yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka ada kemiripan dengan orang Yahudi. Ilmunya banyak, cuman merusak. Ah, kebalikan Yahudi siapa? Para ahli ibadah. Wa man fasada min ubadina fa bi syabihun bin ma'al nasara. Barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, ada kemiripan dengan orang nasara. Kalimat ulama, paham? Kalimat lugatan. Makanya seperti kalimat syekh, kata Syamdul Bukhari hafizahullah, pernah ditanya, apakah kalimat syekh bisa dipakai atau difahami fulan adalah termasuk ulama? Tidak, tidak mesti. Syekh tergantung, kadang orang tua, kadang pengen menghormati saja, kadang ini, kadang itu, dan lain sebagainya. Tidak mesti kalimat syekh digunakan untuk sebagai menunjukkan sebagai alim. Ini penggunaan kalimat bahasa. Paham? Sehingga mananya apa lebih luas. Dari sinilah kadang muncul khilaf. Hah? Kok fulan, ya, misalkan kepada yang lain dibilang ustaz, dibilang syekh. Ya, ya tergantung, mungkin dia orang tua syekh atau apa. Ustaz mungkin ustaz TPA. Ah, ustaz anak-anak mungkin ihtiroman, menghormati. Ini penggunaan bahasa. Kadang orang yang belum sampai ke situ akan selalu apa? Ah, terjadi apa? Perselisihan, khilaf dan yang semisalnya. Nah, makanya di sini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, nah, walaupun kalimatnya zaniatan, keduanya adalah seorang berzina, maka tetap tidak dicambuk, tidak dirajam. Kenapa? Walaupun penggunaan kalimatnya adalah kalimat zina. Karena apa? Kedua tangan berzina, mata berzina, kaki berzina, mulut berzina. Artinya penggunaan secara umum tadi, kalimat kufur, kafir. Ya, kalimat apa lagi? Hah? Setan, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini kadang orang-orang bangsa Arab kadang memakainya, ya, hal-hal yang seperti ini. Idza thabata hadza faqad ajma'a al-muslimun 'ala anna hukma talawud ma'al mamluk hukmi ma ghairi. Apabila hal ini telah tetap, maka kaum muslimin menetapkan ijma' anna hukma talawud ma'al mamluk, bahwasanya hukum seorang tuan melakukan LGBT dengan budaknya sama saja dia sudah menggauli atau melakukan LGBT dengan orang lain. Wa man dhanna anna talawwudul insan bi makhluq jaizun wahtaja ala dzalik biqaulihi. Nah, maka barang siapa yang menyangka, perhatikan, barang siapa yang menyangka di dalam melakukan perbuatan LGBT dengan budaknya itu boleh, ya, maka faqad sahada ala ummatikal mamluk fa huwa kafir. Dia berdalil, ya, dengan wahdaja, berdalil dengan dalil illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa in ghairu malumin. Dia sudah mengkiaskan ayat ini dengan yang lainnya, ya, wa qasa dzalik ala amatih, dia kiaskan dengan budak perempuannya, maka pemahaman seperti ini orangnya kafir, yustatabu, diminta taubatnya, harus taubat dia. Kama yustatabul murtad, sebagaimana orang yang murtad disuruh taubat kembali kepada Allah. Fa in taba, kalau dia bertaubat, wa ila duribat unuquh, kalau tidak mau bertaubat maka dipenggal lehernya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa talawwudul insan bimamluki talawwudu bimamluki ghairu fil ithmi wal hukum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melakukan LGBT dengan budaknya sama saja seperti dengan orang lain di dalam dosa dan di dalam hukum haram. Jangan dikiaskan, jangan diambil dalil dengan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jangan, karena pendalilan yang seperti itu tidak benar. Pengkiasan yang seperti itu dikiaskan kepada budak perempuannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka pendapat ini pendapat kufur dan dia kafir, harus bertaubat kembali kepada Allah. Kalau tidak, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, duribat unuqu, dipenggal lehernya. Siapa yang bilang? Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Baik, wallah ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.